yang sebenarnya. Sirup Kurnia memberikan kesegaran keluarga Anda. Pemirsa, terima kasih masih bersama Mario Teguh Golden Ways, dan hari ini kita bicara mengenai kejujuran. Dan ternyata dari pembicaraan di segmen pertama, kita sama-sama menyadari betapa luar biasanya dampak sebuah kejujuran. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, sebetulnya dari cara Golden Ways memandang sebuah kejujuran itu sendiri, dampaknya bagaimana, Pak Mario? Super. Sahabat Indonesia yang super, kesaktian kita adalah kejujuran. Karena di samping kejujuran itu memberikan kekuatan, kejujuran itu sendiri ketepatan. Orang yang jujur bahkan menyelesaikan masalah yang belum terjadi. Orang yang jujur menerima pendapatan, melaksanakan tugasnya, tidak akan punya masalah dengan fitnah mengenai uang dan jabatan. Ya. Hanya orang yang tidak lurus yang akan kena fitnah dan masalah itu. Itu sebabnya kejujuran itu kesaktian. Kejujuran itu juga ketepatan. Kejujuran itu, kalau dilihat oleh orang yang tidak jujur, itu sesuatu yang menyakitkan. Tetapi kejujuran itu hanya menyakitkan bagi orang yang tidak jujur. Yang jujur malah ingin kita berlaku jujur kepadanya. So, kalau begitu, kalau kita mau hidup kita tepat, kalau hidup tidak tepat namanya hidup yang salah. Yeah. Yang salah berarti tidak seperti yang direncanakan Tuhan. Berarti tidak gembira, tidak bahagia, tidak sejahtera, tidak mulia. Jadi orang yang tidak tepat hidupnya salah. Kalau orang jujur, tepat. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Ini menarik sekali Pak Mario, bicara yes. mengenai kejujuran. Bapak berkata kalau kita jujur, maka orang-orang jujur sekeliling kita tentunya akan dalam tanda kutip mendukung. Namun yeah. kalau kita boleh bicara terus terang, banyak orang di luar sana merasa kita hidup dikelilingi oleh orang-orang yang tidak jujur. Lalu yes. pertanyaan saya adalah, bagaimana dampak kejujuran kita terhadap orang-orang yang tidak jujur yang bisa punya kuasa menentukan nasib kita, Pak? Orang jujur itu kan tidak ada yang memberitahunya untuk kasar, untuk tidak sopan, kan tidak toh? Karena orang jujur itu harus juga santun. Sehingga orang yang tidak jujur, seperti yang mendengarkan program sekarang ini loh, kan ada yang tidak jujur toh? Tetapi saya tidak boleh jadi orang pertama yang membuatnya mematikan televisinya atau menggantikannya. Saya harus sangat santun. Karena orang tidak baik, itu orang baik yang tersiksa. Jadi orang yang tidak jujur yang sedang menonton program ini sebetulnya sedang minta tolong. Bantu aku untuk lebih kuat daripada kecenderunganku untuk berlaku tidak jujur. Karena aku orang baik yang tersiksa oleh pemuka agama yang palsu, oleh pejabat yang korup, oleh orang tua yang juga palsu, oleh adik-adik yang mengkhianati. Bantu aku, karena semua orang baik yang tersiksa akan jadi buruk. Perhatikan ini, seorang ulama yang suci akan terpaksa minum air yang kotor kalau dia kehausan. Berkasih sayanglah, percayalah bahwa kalau kita bantu orang berpihak kepada yang baik, bahkan penjahat pun akan merindukan kebaikan. Sekali. Terima kasih Pak Mario. Baik, saya persilahkan kepada penanya berikutnya, Bapak Ibu. Bapak, silahkan Bapak. Bagaimana caranya sebuah kejujuran memaknai atau merubah sebuah sistem yang banyak dustanya? Terima kasih. Terima kasih Pak.